Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adani Allahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun anda berada, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masih pada ayat yang ke-24 dari surat Al-Kahfi, ke-23 dan ke-24 yaitu larangan ketika seorang itu memastikan bahwasanya dia akan melakukan suatu perkara pada waktu nanti, pada waktu yang akan datang, tanpa dia mengucapkan al-istisna atau mengucapkan insya Allah. Dan sebagaimana yang kita jelaskan, bahwasanya disebutkan kisah tentang turunnya ayat ini, yaitu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh orang-orang musyrikin yang sebelumnya mereka bertanya kepada orang-orang Yahudi Ahlul Kitab tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keadaan beliau sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Yahudi tersebut mereka mengatakan kepada orang-orang musyrikin untuk bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tiga hal, yaitu tentang seseorang yang menguasai ya bumi ini, baik belahan timurnya ataupun belahan baratnya. Yang kedua, tentang sekelompok atau tentang yang pertama adalah tentang sekelompok pemuda yang mereka keluar dari kota mereka dan bersembunyi di dalam gua, melarikan diri dari kaum mereka untuk menyelamatkan agama mereka, yaitu kisahnya Ashabul Kahfi yang kita telah sebutkan. Yang kedua adalah tentang seorang yang dia menguasai belahan, menguasai bumi ini baik belahan timur ataupun belahan baratnya, yaitu ya tentang Dzulqarnain. Yang ketiga adalah tentang ruh. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tiga perkara ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ukhbirukum ghada." Aku akan khabarkan pada kalian besok hari. Ternyata wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala tertahan, tidak turun selama 15 hari. Ya, sebagai bentuk teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun sebagai bentuk peringatan kepada kita, mengingatkan kita bahwasanya seluruh perkara itu kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan tidak seorang makhluk pun, bagaimanapun posisinya, bagaimanapun dekatnya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali ya bahwasanya seluruh perkara adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Qala al-muallifu rahimahullah, fayustafadu min qawlihi inni fa'ilun annahu law qala sa'af'alu hadha ala sabilil khabar la ala sabilil jazam biwuku'il fi'il fa inna dhalika layulzimuhu an ya'tiya bil masyi'ah. Diambil faedah dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, inni fa'ilun, sungguhnya aku akan benar-benar melakukan yang demikian itu esok hari. Ya, seandainya dia mengatakan sa'af'alu hadha, aku akan melakukan ini. Hanya sebagai bentuk pengkhabaran saja, yaitu dia mengkhabarkan bahwasanya dia memiliki niat untuk melakukan itu pada ya keesokan hari atau pada waktu yang akan datang. Ya. Bukan dalam keadaan memastikan bahwasanya dia akan melakukannya. Ya, ini harus jelas perbedaannya. Ya, seorang yang mengatakan aku akan melakukan perkara ini besok dengan niat dia mengkhabarkan apa yang ada di dalam dirinya, mengkhabarkan apa yang menjadi keinginannya untuk melakukan perkara tersebut besok, dengan seseorang yang mengatakan hal yang sama dengan niat dia menjazamkan, memastikan bahwasanya dia benar-benar akan melakukan perkara tersebut besok hari. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Fa inna dzalika la yulzimuhu an ya'tiya bil masyi'ah. Kalau dia hanya sekedar mengkhabarkan apa yang ada di dalam hatinya, bahwasanya dia memiliki keinginan untuk melakukan ya sesuatu perkara pada waktu yang akan datang, maka tidak mesti ya dia mengucapkan ya insyaallah. Ya. Ya'ni law qala laka sahibuka hal tamurru alayya ghadan faqulta na'am wa lam yaqul insyaallah fala ba'sa li anna hadha khabarun amma fi nafsik ya wa ma kana fi nafsika faqad sya'ahu Allah fala da'iya li ta'liqihi bil masyiah. Yaitu seandainya salah seorang temanmu berkata kepadamu, apakah engkau akan mampir ya atau melewatiku ya, atau menghampiriku besok, kemudian engkau katakan iya dan engkau tidak mengucapkan insyaallah ya, maka yang demikian itu tidak mengapa karena engkau ya, karena ini hanya sekedar khabar, mengkhabarkan apa yang ada dalam dirimu. Yaitu dalam dirimu engkau berniat untuk menghampiri temanmu besok hari. Ya. Engkau hanya sekedar ya mengkhabarkan apa yang ada dirimu, dan apa yang ada pada dirimu itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu untuk kita ta'liq ya, kita tambah dengan al-masyiah, yaitu ucapan insyaallah. Ya, kalau sekali lagi hanya sekedar kan menyampaikan apa yang terbersit di dalam hati kita. Amma in aradta annahu sayaqa wala budda faqul insyaallah. Akan tetapi kalau yang engkau inginkan bahwasannya itu akan terjadi, ya maka engkau harus ucapkan insyaallah. Ya. Wajhu dzalika annal awwal khabaru amma fi qalbik walladhi fi qalbika hadirun al'an wa amma annaka sataf'al fi hadzal mustaqbal fa hadza khabarun an syai'in lam yakun wa la tadri hal yakunu aw la yakun. Ya. Sisi dari sisinya adalah ya, peninjauannya adalah yang pertama itu adalah pengkhabaran apa yang ada di dalam hatimu ya, yaitu kita mengkhabarkan bahwasanya kita memiliki niat untuk melakukan suatu perkara misalnya pada waktu yang akan datang, apakah nanti, apakah besok, ya, taib. Maka walladhi fil qalbika hadirun al'an. Apa yang ada di dalam hatimu itu ada saat ini, sudah terjadi. Apa yang ada di dalam hatimu, ya. Adapun apa yang akan engkau lakukan pada waktu yang akan datang, maka ini adalah khabar terhadap sesuatu yang belum terjadi. Dan kita tidak tahu, engkau tidak tahu apakah itu akan terjadi atau tidak. Intabihu li hadzal farq. Ya. Hati-hati. Ya, harus waspada. Ya, harus cermati perbedaan antara dua perkara ini. Idza qala al insan sa'usafiru ghadan. Kalau seorang berkata sa'usafiru ghadan, aku akan berpergian besok. Ya, fa in kana yukhbiru amma fi qalbihi fala yahtad ila yaqila an yaqul insyaallah. Kalau dia mengatakan demikian, aku akan berpergian besok, dia ada fa in kana, kalau dia hanya sekedar mengkhabarkan apa yang ada di dalam hatinya, yaitu keinginannya bahwasanya dia akan berpergian besok, maka ya tidak butuh, tidak perlu kita mengucapkan, dia mengucapkan insya Allah. Kenapa? Li'annahu khabarun an syai'in waqi'. Ya, karena ini adalah khabar tentang suatu yang terjadi, yaitu terjadi dalam hatinya, bahwasanya dia memiliki niat untuk pergi besok. Ya, niatnya sudah ada. Tidak perlu diucapkan insyaallah lagi. Ya, amma idza kana yuridu biqaulihi sa'usafir annani sa'unsi'u safar wa usafiru fi'lan. Ya. Adapun kalau yang dia inginkan dengan perkataannya aku akan pergi, yaitu bahwasanya dia akan ya melakukan berpergian itu secara fi'ilnya, secara perbuatannya besok hari, ya, yaitu dia mengkhabarkan besok hari keadaan yang akan terjadi pada besok hari, bahwasanya dia pergi pada besok hari, ya, fahuna labudda an yakun insyaallah, maka di sini dia wajib untuk mengucapkan insyaallah. Kalau dia mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Tapi kalau dia sekedar mengkhabarkan apa yang menjadi keinginannya, tidak perlu dia ucapkan insyaallah. Walihada kanatil ayat al-karimah inni fa'ilun dalika ghadan. Ya, karena itu dalam ayat disebutkan inni fa'ilun dalika ghadan. Aku benar-benar akan melakukannya besok. Ya, bentuknya adalah penjazman, pemastian bahwasanya dia akan, yaitu Rasulullah akan melakukannya besok. Dan ini harus ya diiringi dengan insyaallah. Ya, walam takun ini sa'af'al. Ya, ayatnya tidak mengucapkan ini sa'af'al, aku akan melakukan. Ya, menunjukkan perbedaan ini. Ya, kalau dikatakan aku akan melakukan, ya, ini masih ada kemungkinan bahwasanya dia mengkhabarkan apa yang ada di dalam hatinya. Tapi kalau kita katakan inni fa'ilun dalika ghadan, maknanya bahwasanya dia menjazmkan, memastikan bahwasanya dia benar-benar akan melakukannya besok. Maka ini butuh ya atau perlu kita tambahkan ya al-masyi'ah, yaitu ucapan insyaallah. Bal qala inni fa'ilun. Ya. Fala taqul li syai'in mustaqbal inni fa'iluhu illa an yakuna maqru'an maqrunan bi masyiatillah. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni fa'ilun, aku benar-benar akan melakukannya. Maka jangan engkau mengucapkan suatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang bahwasanya aku akan melakukannya, aku betul-betul melakukannya, kecuali harus diiringi dengan masyiatillah, yaitu kita mengucapkan insyaallah. Ya. Qala wadhkur rabbaka idza nasita. Dan sebutlah Rabbmu ketika engkau ya lupa. Ya, ketika engkau lupa. Yakni uzkur amra rabbika bi an taqul insyaallah idza nasita an taqulaha, yaitu ingatlah perintah Rabbmu ketika perintah Rabbmu untuk mengucapkan insyaallah kalau engkau lupa untuk mengucapkannya. Ya, yaitu bisa saja seorang mengucapkan ya tentang apa yang akan terjadi besok atau apa yang dia lakukan besok, tapi dia lupa mengucapkan insya Allah. Bukan karena sengaja, tapi dia lupa. Nah, kalau dia ingat, maka dia ingat, harus ingat. Ketika dia ingat, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dia untuk mengucapkan insya Allah, maka ucapkan ketika dia ingat. Li'anna al-insana qad yansa wa idza nasiya faqad qala Allah Ta'ala rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, karena namanya manusia itu ya biasa yang namanya lupa. Dan kalau dia lupa, Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, rabbana doa, ya wahai Rabb kami, la tu'akhidna, jangan azab kami, in nasina aw akhtana, kalau kami lupa, kalau kami keliru. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, barang siapa yang tidur dari salatnya, yaitu dia tertidur dari salat, ya, kamu aw nasiyaha, atau dia lupa, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia salat ketika dia mengingatnya. Ya, artinya ketika dia sudah ingat, segera dia lakukan salat. Ya. Artinya bisa saja seorang itu lupa untuk mengucapkan insyaallah, sebagaimana seorang itu bisa lupa, ya, bahwasanya dia belum salat misalnya. Fal masyiatu idza nasiha al insan fa innahu yaquluha yaquluha idza dzakaraha. Fal masyiah dan mengucapkan insya Allah ketika seorang lupa untuk mengucapkannya, maka dia, ya, disyariatkan untuk mengucapkannya ketika dia sudah ingat. Walakin hal tanfa'uhu bimana annahu law hanitha fi yaminihi fahal tasqut anhu al-kaffarah idha kana qalaha mutaakhiran. Akan tetapi apakah, ya, ketika dia mengucapkan insya Allah, ya, dia mengucapkan misalnya aku akan melakukan ini, ya, dia lupa untuk mengucapkan insya Allah. Kemudian suatu saat dia ingat, dia bahwasanya dia belum mengucapkan insya Allah. Maka ketika dia ingat, dia mengucapkan insya Allah. Ya, cuma di sini ada perbedaan pendapat, apakah ketika dia tertunda untuk mengucapkan insya Allahnya itu akankah bermanfaat bagi dirinya? Ya, yaitu seandainya kalau dia melanggar sumpahnya misalnya, ya, apakah gugur darinya al-kafarah, penebusan, ya, ketika dia melanggar sumpah tersebut, kalau dia mengucapkannya mutaakhiran, kalau dia mengucapkannya dalam keadaan, ya, mutaakhir, tertunda. Minal ulama man qala innaha tanfa'uhu hatta law lam yadhkurillaha illa ba'da yaumin aw yaumain aw sanatin aw sanatain. Dari kalangan ulama ada mengatakan bahwasanya itu bermanfaat bagi dia. Ya, artinya dia tidak terkena kafarah kalau dia melanggar sumpahnya. Ya, karena dia sudah mengucapkan insyaallah. Ya. Lau lam yadhkurillah, walaupun dia tidak mengucapkan insya Allah kecuali setelah satu hari, dua hari, atau setelah satu tahun atau dua tahun. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, li'anna Allah atlaqa wadhkur rabbaka idza nasita. Memutlakkan, ingatlah Rabbmu ketika engkau, ingatlah, sebutlah Rabbmu ketika engkau lupa. Ya, ya, kalau engkau lupa. Wa minal ulama man qala la tanfa'uhu illa idza dzakara fi zamanin qarib bihaitsu yanbanil istitsna' 'alal mustatsna' min wa hadza 'alaihi jumhurul ulama fa matalan idza qulta wallahu la af'alanna hadza wa nasita an taqul insyaallah thumma dzakarta ba'da 'asharati ayyam fa qulta insyaallah thumma lam taf'al binaan ala anna man qala insyaallah lam yahnas, ya, binaan ala anna man qala insyaallah lam yahnas. Baik, wa minal ulama, dari kalangan ulama ada yang mengatakan, ya, tidak bermanfaat kecuali kalau dia mengingatnya pada waktu yang masih dekat, Ya. Dari bihaitsu yanbani al-istitsna 'ala al-mustatsna minhu. Al-istitsna yaitu mengucapkan insyaallah, pengecualian itu dibangun di atas apa yang dikecualikan. Artinya dia mengucapkan insyaallah itu jelas apa dari apa yang dia ucapkan. Ya. Jangan ketika dia mengucapkan insyaallah dari apa? Tidak jelas. Sudah waktunya sudah berlalu lama. Ya, insyaallah dari apa? Sudah tidak jelas. Ya, dibangun di atas apa kalamnya tersebut? Ya. Ini dari kalangan ulama yang mengatakan demikian dan ini adalah pendapatnya jumhur. Ya. Contohnya, contoh dari dua pendapat ini, kalau seorang mengatakan atau engkau mengatakan demi Allah aku akan melakukan ini. Wa nasita an taqul insyaallah. Kemudian engkau lupa untuk mengucapkan insyaallah. Kemudian engkau ingat setelah 10 hari. Maka engkau ucapkan insyaallah. Ya, maka engkau ucapkan insyaallah. Ya, misalnya seorang mengatakan demi Allah aku akan safar ya 1 bulan lagi misalnya. Dia tidak mengucapkan insyaallah. Setelah 10 hari dia ingat bahwasanya dia belum mengucapkan insyaallah ketika dia mengucapkan ini. Kemudian dia mengucapkan insyaallah. Ya. Kemudian setelah sebulan dia tidak melakukan sumpahnya yaitu ingin safar. Kenapa? Ya, karena dia sudah menganggap dirinya sudah mengucapkan insyaallah. Ya, dibangun atas di atas pendapat bahwasanya dari kalangan ulama ada yang mengatakan ketika dia mengucapkan insyaallah, kapanpun waktunya setelah dia ingat, ya, maka ketika dia tidak melakukan apa yang dia niatkan, ini tidak dianggap melanggar sumpah dan tidak ya terkena kewajiban untuk menebus dari apa yang dia langgar dari sumpahnya. Karena tidak dianggap sebagai pelanggaran. Kenapa? Karena dia sudah mengucapkan insya Allah walaupun setelah beberapa hari. Ya. Faminal ulama man qal yanfa'uhu. Ya. Dari para kalangan ulama mengatakan yanfa'uhu li'anna Allah Ta'ala qal wadhkur rabbaka idza nasit. Ini pendapat yang pertama. Dari kalangan ulama mengatakan ketika dia lupa, walaupun setelah 10 hari misalnya, itu tidak bermanfaat baginya. Wa minhum man qala la yanfa'uhu li'annal kalam lam yanbani ba'duhu ala ba'din. Dan sebagian dari kalangan ulama mengatakan tidak bermanfaat karena ucapannya tidak terbangun, ya. Satu ucapan di atas ucapan yang lain, yaitu terpisah dengan jarak yang sangat jauh. Ya. Seorang mengatakan aku akan safar, demi Allah aku akan safar 1 bulan lagi. Kemudian setelah 10 hari baru dia ingat mengucapkan, belum mengucapkan insyaallah, dia baru dia ucapkan insyaallah. Ya, insyaallah atas apa? Terlalu jauh terpisahnya. Ya, terlalu jauh terpisahnya. Sehingga dikatakan, ya, apa yang dia ucapkan dari insyaallah ini dibangun di atas apa? Ya, apakah bisa dikatakan dibangun di atas kalam yang dia ucapkan 10 hari yang lalu? Terpisah dengan jarak yang jauh. Ya, maka tidak bermanfaat. Kata ulama, artinya ketika dia melanggar, tetap dia terkena kewajiban untuk menebus kafaratu al-yamin, tebusan sumpah. Taib. Kalau begitu idan, mal faedah. Apa yang menjadi manfaat atau faedah? Min amrillah an nadhkurahu idza nasina. Ya. Apa yang menjadi faedah? Perintah dari Allah untuk menyebutkannya, menyebutkan insyaallah ketika kita lupa, setelah kita ingat. Faqala al faedatu huwa irtifaul ithm. Al-fa'edah adalah terangkatnya dosa. Li'anna allaha qala wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghada. Illa ayyasha Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala firman, janganlah engkau mengucapkan terhadap sesuatu, aku sungguh akan melakukannya besok, kecuali engkau mengucapkan insya Allah. Fa'idha nasita, kalau engkau lupa, maka ucapkanlah ketika engkau ingat. Ya. Lakin hal tanfa'uka falatahnas aw yartafi'an kalismu thani duna hukmil yamin al-zahir al-thani. Kalau engkau lupa, maka ketika engkau ingat, ucapkanlah insyaAllah. Akan tetapi, apakah ya ketika engkau ya belakangan baru mengucapkan insyaAllah ini akan bermanfaat bagimu? Falatahnas. Sehingga kalau engkau tidak melakukan perbuatan, maka engkau tidak dianggap melanggar sumpah. Atau engkau tetap dianggap melanggar sumpah. Ya. Akan tetapi yartafi'ul ithm. Ya, diangkat darimu dosa. Ya. Tanpa hukmul yamin. Hukum sumpah tetap bahwasanya engkau dianggap melanggar. Al-zahir asani, yang zahirnya adalah yang kedua, yaitu bahwasanya adalah terangkatnya dosa. Asani an yartafa al-ithm. Wa ammal hans fa innahu yahnas law khalafa. Ya. Li'anna al-istisna binisba lil hans la yanbaghi illa an yakuna muttasila. Adapun apakah dia dianggap melanggar sumpahnya, maka dia tetap dianggap melanggar sumpahnya. Kalau dia menyelisih sumpahnya tersebut. Karena ketika dia mengucapkan insya Allah, ya, binisba lil hanas layan bagi ilan yakuna muttasilan. Apakah dianggap melanggar sumpah atau tidak, maka ini tidak tepat kecuali kalau kalamnya itu bersambung. Ya. Kalau dia ucapkan, aku akan melakukan ini. Demi Allah, aku akan melakukan ini. Insya Allah. Dia ucapkan insya Allah. Dalam keadaan mutasilan, kalamnya bersambung. Tidak tertunda sampai sehari, dua hari. Ya. Maka kalau dia tidak melakukannya, dia tidak dikatakan melanggar sumpah. Adapun kalau terpisah, maka yang zahir kata Syekh, dia tetap dianggap melanggar sumpah. Hanya saja ketika dia mengucapkan insya Allah, terangkat dosanya. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang ya sedikit yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.